Aku Boom, shakalaka, like a boom, shakalaka, like a boom.

acabar cosa, te deja igual como te gusta la salada que te pasta. Quiere la de una paz, la de cansanza, a te manaba, te manaba, te manaba hoy, porque que si busca, tu fuera tan viva, y la tuve clara, a la fugadita. Hey! tak kaya berlenga-lenga. Turun saja, jangan gelabah. Engkau aku ibarat otak berguna. Oh, tak bisa melupakan segala tingkah lakumu. Oh, tak mau manusia. pasti. Ingin sendiri meniti hari mencari hati. Oh, kemana sepi nostalgia cinta suci. Nostalgia cinta suci. Nostalgia cinta suci. kasih ini mengimbas cinta yang hilang entah kemana. Oh Tuhanku, hamba menunggu usai bila kan bercahaya duniaku yang lama gelita ku meraba-raba. Langkahku mencarinya. Mari kau mulia, air matamu bagaikan hujan menyentuh perasaanku yang dalam. Biarpun engkau tak dikurniakan penglihatan, namun kau miliki sebuah hati yang tak terbanding terang, bisa menunjuk jalan. Jalan ku yang sempurna ini, bisa menunjuk jalan.